فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلنبدأ بحثاً كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد قرية الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. بحثنا نمبرو تكريم الله لعباده يوم القيامة. Allah mengajak bicara pada para hambanya nanti di hari kiamat. Qala al-Imam al-Sunnah al-Jama'ah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة dan masuk prinsip al-sunnah mereka mengimani bahwasanya Allah Ta'ala dan mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat. ليس بينهم وبينه ترجمان. Tidak ada di antara mereka dengannya penerjemah. والإيمان به والتصديق به. Beriman dengannya dan membenarkannya. قال الشارح الشيخ ربيع الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني beliau membawakan dalil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun dari kalian Tidak ada salah. Tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan Rabnya akan mengajaknya bicara. Langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antaranya dengan Allah penerjemah. Apapun bahasanya, maka akan bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bangsanya, sama dunia, berbicara dengan bahasa apapun dia selama dunia, dari kiamat dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa penerjemah. Ini dari hadis. Wa sami'tum yunadi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan kalian sudah mendengar ya Allah manggil di hari kiamat. Ini tersebut dalam firman-Nya surat ayat 47-48. Wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid. Dan hari di mana Allah memanggil mereka, menyeru kepada mereka, aina syurakai, di mana sekutu-sekutuku yang dulu kalian aku sekutukan dengannya. Maka mereka menjawab, kami mengatakan kepadamu bahwasanya tidak ada seorang pun dari kami sebagai saksi bahwasanya engkau memiliki sekutu. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahir. Dan hilanglah dari mereka apa saja yang mereka dulu berdoa kepadanya sebelumnya, dan mereka menduga tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 62. Yauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum taz'umun. Dan hari di mana Allah berseru kepada mereka dan berfirman, di mana sekutu-sekutuku yang kalian sekutukan aku dengannya, yang kalian mengira sebelumnya mereka adalah sebagai sekutu bagiku. Dalam dua ayat ini disebutkan Allah memanggil, menyeru. Wan nida, namanya seruan, panggilan. La yakunu illa bi harfin wa sautin wa huwa al-kalam. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan huruf dan suara. Yakni itulah kalam. Wa yunadi ahlal jannah, demikian pula Allah memanggil, berseru pada penghuni surga. Hal raditum hal azidukum, apakah kalian telah ridha, sudah senang dengan apa yang telah aku berikan kepada kalian berupa kenikmatan-kenikmatan surga? Apakah kalian ingin aku menambah bagi kalian nikmatan tadi? Dan ini pada hadis tentang ru'yatullah, yang kemudian Allah setelah penduduk surga mengatakan, sudah ya Allah, sudah engkau berikan seluruh kenikmatan kepada kami, kenikmatan apalagi yang lebih besar dari ini? Maka Allah pun membuka tabir menampakkan wajahnya sehingga seluruh penduduk surga bisa melihat. Baik, dan itulah kenikmatan yang paling besar, melebihi kenikmatan-kenikmatan surga yang mereka dapatkan. Fayukallimu wa yatakallam, maka Allah mengajak berbicara, Allah berfirman, Allah berbicara. Yukallimul afrad subhanahu wa ta'ala wa yukallimu kulla ahadin bi ghairi tilhiman. Baik, Allah mengajak perorangan, setiap orang diajak berbicara. Demikian pula Allah mengajak seluruhnya. Mengajak seluruhnya berbicara kepada seluruhnya dengan tanpa penterjemah. Wa yukallimul jami'. Allah berbicara, mengajak bicara kepada seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bihadzal kamal azalan wa abadan. Allah subhanahu wa ta'ala disifat dengan kesempurnaan ini, yaitu sifat kalam tadi. Dengan sifat kalam dengan natal halalu, ini menunjukkan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan. Bagaimana manusia ingin menjadi makhluk yang paling sempurna penciptaannya dari sisi mereka berbicara jika dibandingkan dengan hewan-hewan. Manusia berbicara menunjukkan hal yang menjadikan mereka lebih nilainya dibanding makhluk-makhluk lain seperti hewan-hewan dan benda mati. Maka sifat kalam bagi Allah ini juga menunjukkan kesempurnaan. Azalan, yang mana sifat tersebut sudah ada sejak dulu. Allah sejak dulu berbicara. Wa abadan, dan akan terus Allah bersifat dengan sifat kalam. Ini Allah kapan saja menghendaki Allah berbicara. Azalan wa abadan, abadi. Wahada min sifati kamali, ini termasuk sifat kesempurnaan baginya. Wa yukallimul afrad yaumil qiyamah, Allah mengajak berbicara kepada setiap orang nanti di hari kiamat, satu persatu menghadap Allah diajak berbicara. Wa kallama Musa, demikian juga Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ini selama di dunia, langsung di dunia. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Wa kallama Muhammadan, Allah mengajak bicara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa kallama Jibril, Allah berbicara kepada Jibril. Wa yukallimu al-malaikah tabaraka wa ta'ala, demikian juga Allah berbicara kepada para malaikatnya. Wa huwa min sifat al-kamal, dan ia adalah sifat kalam adalah sifat kesempurnaan. Asy-syahid, yang diinginkan, annal kalam yahsul lil mu'minin yawm al-qiyamah, bahwasanya kalamnya Allah mengajak bicara kepada orang-orang beriman di hari kiamat. Ini kepada penduduk surga. Baik. Selanjutnya, al-imanu bil-hawzi wa sifati. Beriman kepada al-hawz, telaganya Rasul, dan ciri-cirinya. Bagaimana telaganya Rasul, sifatnya. Wal imanu bil haudi, dan di antara prinsip al-sunnah adalah mereka beriman dengan adanya telaga milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. yakni di hari kiamat. Ini di hari kiamat. Rasulullah SAW memiliki telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaum al-qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau memiliki telaga diperuntukkan untuk beliau di hari kiamat yang akan mendatangi telaga tadi umat beliau, umatnya Nabi Muhammad. Setiap Rasul, setiap Nabi nanti akan memiliki telaga sendiri-sendiri, dan telaganya akan didatangi oleh umatnya sendiri-sendiri. Dan telaganya Rasul ini yang paling besar, dikarenakan umat beliau yang paling banyak. Arduhu mislu turih, panjangnya sama seperti lebarnya. Masirata syahrin, panjang dan lebarnya ini sepanjang satu bulan perjalanan. Ini mulai berbicara tentang sifatnya, sifat telaga tadi. Panjang dan lebarnya sama, namanya panjangnya dan lebarnya ini sepanjang satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, aniyah jamak dari ina bejana, bejana-bejana yang ada padanya. Di sana disediakan bejana-bejana untuk mengambil airnya, untuk minum darinya. Jumlahnya sebanyak bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbar wal athar min ghairi wajhin, berdasarkan apa-apa yang telah sahih dari khabar-khabar dan asar-asar yang datang tidak hanya dari satu jalan, bahkan sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang telaganya Rasul, menggambarkan sifat-sifatnya ini sangat banyak, sampai derajat hadisnya derajat mutawatir, sehingga sangat sahih. Wal imanu bil haudhi, dan beriman kepada al-haud. Hadza min al-aqaid, ini termasuk dari akidah, keyakinan. Allati yajibu ayyukmina bihal abdu, yang mana wajib untuk beriman dengannya seorang hamba. Setiap mereka yang mengaku beriman wajib untuk beriman dengan adanya al-haud tadi, telaga milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad apa? Setelah waqad apa? Ada wawnya. Warodat. Tidak ada. Ada. Allahu a'lam. Mungkin yang benar waradat. Waqad waradat fil haudi ahadithu balagat hadd at-tawatur. Dan telah datang hadis-hadis tentang al-haud ini yang menunjukkan tentang telaganya Nabi, balagat sampai derajat tingkatan at-tawatur, sampai derajat mutawatir karena sangat banyaknya. Dan di sini, di kitab ini, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullah, baik, beliau menyebutkan hadis-hadis sangat banyak riwayat-riwayat. Ini semuanya hadis-hadis tentang al-haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yani masiratahu syahrin, dan bahwasanya perjalanannya satu bulan. Ini satu bulan perjalanan. Wa tuluhu wa 'arduhu sawa. Panjang dan lebarnya ini sama. Panjang dan lebarnya ini sama. Ini terkait dengan sifatnya. Ini berarti bentuknya kotak. Bentuknya kotak, bujur sangkar. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya ini satu bulan perjalanan. Wa fil hadis yang disebutkan dalam hadis-hadis, annahu minal Madinah ila Sana'a. Ini seperti jarak dari Madinah yang ada di Mekkah ke Sana'a di Yaman. Dari Madinah ke Sana'a. Berarti maksud perjalanan di sini perjalanan dengan kaki, berjalan kaki satu bulan perjalanan. Wa min Aylah ila Sana'a, atau dari Aylah nama tempat dari sampai ke Sana'a. Fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan telaga ini, di antara apa yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan kepada beliau dengan telaga tadi. Dengan diberikan telaga khusus untuk beliau. Wa qala fi sya'ni, Allah berfirman tentangnya, inna a'tayna kal kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya. Sungguhnya orang yang mencelamu dialah yang dia adalah orang yang jelek, orang yang buruk. Al-Kautsar, Al-Kautsar ini disebutkan dalam tafsirnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, yang namanya Al-Kautsar itu sungai di surga, sungai di surga milik Rasulullah SAW, yang mana alirannya sungai tadi sampai ke telaganya Rasulullah SAW. Adapun telaganya Rasul ini tempatnya di luar surga, sebelum manusia masuk ke dalam surga, tempatnya di luar, luar dari surga. فَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ مَنْ تَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمْ. Dan ini, telaga ini merupakan yang diantara yang paling utama dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya dan rasulnya, utusannya Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah. Allah muliakan beliau dengannya dengan telaga tadi di dunia dan di akhirat. Warada anna unasan sebelumnya bahwasanya telaga Rasulullah SAW tadi sebutkan yang akan mendatangnya adalah umat beliau. Yang akan mendatangnya adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika ditanya oleh para sahabat, apakah engkau bisa mengenali yang mana umatmu itu? Ditanyakan seluruh umat berkumpul dari awal sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh umat berkumpul. Ditanya oleh para sahabat, apakah engkau dapat mengenali umatmu wahai Rasul? Kata Rasul SAW, saya bisa mengenali mereka dikarenakan mereka bercahaya. Ini pada sebagian anggota tubuhnya, ini pada anggota wudu, pada wajah, tangan, kaki, dikarenakan itu tempat kita berwudu. Kepada bagian tersebut ini akan bercahaya. Dan Rasulullah SAW bisa mengetahui dari tanda-tanda tadi bahwasanya ini adalah umat beliau. Warada anna unasan yutraduna anhu. Akan tapi ada di antara sebagian manusia yang mereka diusir dari telaga tadi. Padahal ciri-ciri tadi ada pada mereka, tapi ternyata mereka diusir. Tidak boleh dekat-dekat telaga Nabi SAW. Wahum al-murtadun. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Setelah sebelumnya memeluk Islam, kemudian keluar dari Islam, orang-orang yang murtad. Ketika masih Islam, pernah sholat, pernah berwudu, sehingga nampak dari mereka ciri-ciri tadi. Tapi mereka kemudian murtad, sehingga mereka pun terusir. Wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidan. Juga termasuk yang diusir adalah ahlul bid'ah. Para ahlul bid'ah. Zakara hadza al-Qurtubi wa ghayruhu. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dan yang selainnya. Bahwasanya yang diusir selain orang-orang yang murtad tadi juga ahlul bid'ah. Wa naqala dzalika Al-Hafiz Ibnu Hajar anhu. Dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan dari beliau, dari Al-Qurtubi, tentang pendapat tadi bahwasanya diusir ini juga para ahlul bidah. An al-Bukhari qal, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, an al-murad bil ladzina yuzaduna 'anil hawd wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi qala innahum ahlur riddah. Kata Imam Al-Bukhari bahwasanya dimaksud dengan orang-orang yang diusir dari telaganya Rasul, yang Rasul SAW sempat mengatakan ashabi, mereka adalah umatku, karena melihat ciri-ciri tadi. Qala innahum ahlul riddah. Kata Imam Bukhari, mereka adalah orang-orang yang murtad. Wa adkhala fihim ghayruhu ahlul bidah. Dan sebagian ulama yang lain memasukkan juga mereka adalah ahlul bidah. Limadha? Kenapa para ulama berpendapat demikian? dikarenakan disebutkan dalam hadis, dalam hadis, ketika Rasulullah SAW mengatakan ashabi ashabi, dan riwayat yang lain mengatakan ummati ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah pengikutku, dikatakan kepada Rasul, li'annahum ahdathu ba'dah, dikarenakan mereka yang diusir tadi membuat-buat perkara yang baru setelahnya, setelah Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW ada dari mereka yang membuat-buat perkara yang baru dalam perkara agama. Dalam riwayat yang lain, mereka telah mengubah agama. Ghayyaruddin, mengubah agama. Dan sebutan dalam riwayat, mendengar yang demikian Rasul mengatakan suhfan suhfan, jauhkan mereka, jauhkan mereka. Artinya beliau setuju dengan perkara ini, dikarenakan mereka telah membuat perkara-perkara yang baru, mengubah-ubah agama yang dibawa oleh Rasul SAW. Fa'ahlul bid'a'i ahdathu ba'dar rasul, maka ahlul bid'ah mereka membuat-buat perkara yang baru setelah peninggalnya Rasulullah SAW. Limadza turidu li'annahum ghayyaru dinallah wa ahdathu fihi ma laysa minhu fal hadithu yatanawaluhum. Mengapa mereka diusir? Dikarenakan mereka mengubah-ubah agama. Mereka mengada-adakan dalam agama tadi perkara yang baru yang bukan ajaran Rasulullah SAW, yang bukan bagian dari agama. Maka hadis ini mencakup mereka ahlul bidah, mencakup mereka ahlul bidah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah, yang beliau membawakan dalil-dalilnya, juga yang dimasukkan yang diusir adalah para ahlul ma'asi, para pelaku kemaksiatan, para pelaku kemaksiatan. Di antaranya beliau membawakan dalil hadis riwayat Abu Asim dalam kitab Sunnah Nabi SAW bersabda, sayakunu ba'di umara yukadzibun wa yadzimun, akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin yang mereka berdusta, suka berdusta, dan mereka berbuat zalim, mereka berbuat zalim. Faman saddaqahum bikadzihim bikadzihim وَمَنْ عَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, para pemimpin-pemimpin tadi, justru malah ketika pemimpin-pemimpin tadi berdusta, malah dibenarkan. Ketika mereka berbuat zalim, malah ditolong. Kata Rasul, maka orang yang berbuat ini, yang membenarkan kedustaan, yang menolong perbuatan zalim tadi, mereka bukanlah golonganku dan aku bukan golongannya. Wala yaridu alayyal haud, dan mereka tidak akan datang kepada telagaku, mereka tidak akan sampai kepada telagaku. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ وَلَمْ يُعِنُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْرِ. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan tersebut, tidak membantu mereka atas kezaliman mereka, maka ia bagian dariku dan aku bagian darinya, dan ia akan mendatangi telagaku. Riwayat tadi, hadis tadi riwayat Ahmad benar riwayat Ahmad. Al-Imam Al-Albani mengatakan sanadnya jayyid dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Rusadi hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan tentang seorang yang membantu kezaliman, membenarkan kedustaan. Ini perbuatan kemaksiatan. Perbuatan kemaksiatan. Dalam hadis ini diancam oleh Rasulullah SAW dengan tidak akan datang, tidak akan bisa mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ashabul ma'asi, para pelaku kemaksiatan, ini juga diancam dengan tidak atau diusir, dijauhkan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan di antara ciri-ciri lain, sifat-sifat lain yang disebutkan dalam hadis dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya airnya, air dari telaga tersebut, warnanya lebih putih dari susu. Abyadu minal laban wa ahla minal asal, rasanya lebih manis dari madu. Rasanya lebih manis dari madu. Dan juga disebutkan wa man syariba lam yadhma abadan, barang siapa meminumnya ini tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Barang siapa minum air dari telaga tadi yang warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, ini tidak akan merasakan haus lagi setelahnya selama-lamanya. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat al-haud tadi. Dan juga bejananya, bejana-bejananya ini dari emas dan perak. Bejana-bejananya yang mengambil airnya. Baik. Ini yang banyaknya tadi, sebanyak bintang di langit. Menunjukkan sangat banyaknya, sangat banyaknya. Ini terbuat dari emas dan perak. Baik. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah taridu alaihi ummatuh. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki telaga di hari kiamat yang akan bisa datang kepadanya, mendatanginya umatnya. Arduhu mithlu tulih masirata syahrin, lebarnya seperti panjangnya, sepanjang satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya sebanyak bintang di langit. Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kama fi Muslim, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, bejana-bejananya dari emas dan perak. Ala ma sahhat bihi al-akhbar wal athar min ghairi wajh, berdasarkan apa yang telah sahih tentangnya dari khabar-khabar dan asar-asar hadis-hadis riwayat-riwayat yang datangnya tidak hanya dari satu jalan, dari banyak jalan, bahkan sampai derajat mutawatir. Hadza syai'un ma'ruf, ini sesuatu yang telah diketahui. Baik. Selesai pembahasan kita tentang yang pertama tadi, taklimullah li'ibadihi yaumil qiyamah, Allah mengajak bicara pada hamba-Nya di kiamat, dan yang kedua tentang telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita umat beliau, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bisa datang kepada telaganya nanti di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhana ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.